Satu ini tergolong artis terfavoritnya Jawa Timur. Artis bertalenta yang punya suara merdu. Suara merdu menyayat hati. Ya, siapa dia kalau bukan Anisa Rahma New Palapa.